Bismillah. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Jumat 26 Juni 2020, maka kita lanjutkan nasihat untuk para penuntut ilmu syar'i. Maka seperti diketahui bahwa era now adalah new normal, maka banyak dari para ikhwah yang tadinya stay at home, dalam keadaan belajar di rumah, maka sekarang back to the ma'had, back to the pondok, untuk kembali go to the pondok, kembali untuk beraktivitas belajar di pondok pesantren. Maka nasihat kami yang ke-13, ihris alal awqat lita'lim wal muraja'ah, agar busy yourself with knowledge not miss the time. Yang maknanya agar disibukkan diri-diri para penuntut ilmu selalu dengan ilmu dalam keadaan sehat afiat dan dalam kesempatan waktu luang. Not less the time. Tidak buang-buang waktu yang Allah berikan kepada kalian. Maka ini adalah nasihat yang harus diingat bagi para penuntut ilmu. Karena Nabi Muhammad SAW pun telah bersabda di dalam hadis, yang mana hadis ini hadis yang muttafaqun alaih, datang dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kala Nabi Muhammad SAW, ni'matan maghbur fihi makthirun minan nas, as-sihhatu wal farad. As-sihhatu wal farad. Nikmatan maknanya dua kenikmatan yang maghbur fihi makthirun minan nas. Makna maghbur diambil dari al-ghabr, dan ini dipakai pada al-bay' was-syira' dalam permasalahan bisnis jual beli. Maka dikatakan seseorang gabnahu yabinuhu gabnan ay wada'ahu waqad gabina fahuwa maghbunun. Yang maknanya al-ghubr di dalam hadis dinamakan maghbunun, maknanya dalam keadaan seseorang itu tertipu dan terlalaikan. Maka mana hadis ini nikmatan, dua kenikmatan yang maghbunun fihima, yang banyak manusia terlalaikan dari kedua nikmat ini, kasirun minan nas, kebanyakan dari manusia tidak memanfaatkan dua kesempatan emas ini. Apa itu as-sihhah? Badan yang Allah berikan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan sakit. Dan yang kedua al-farad, maknanya adalah waktu luang. Waqad yakunu al-insanu sahihan wa la yakunu mutafarriqan li syukrihi bil ma'ash. Maka bisa jadi seseorang dalam keadaan sehat dia diberikan oleh Allah kesehatan. Namun di saat dia ingin menuntut ilmu, maka Allah tidak memberikan waktu yang luang untuknya, sehingga waktunya disibukkan untuk make money, untuk berbisnis, membuat uang. The time is money. Maka orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah karena tidak diberikan waktu luang. Waktu dia bunuh. Mustadnian wala yakunu sahihan. Dan kebalikannya bisa jadi seseorang yang dia itu cukup hartanya. Bisa tanpa kerja pun dia melangsungkan kehidupannya. Wala yakunu sahihan. Namun Allah tidak memberikan badan yang sehat. Sehingga dia tidak mampu untuk menghadiri majelis ilmu dan sebagainya. Maka tidak sama fadalatu alaihil kasal anita'ah wa antalabatil ilm wa huwa maghbunun. Maka gambarannya ketika terkumpul pada seseorang badan yang sehat dan waktu yang luang, kemudian dikalahkan dengan rasa malas, dikalahkan dengan rasa tidak peduli kepada peribadatan, baik untuk ilmu ataupun beribadah yang lain, maka dia dinamakan maghbunun, orang yang terlalaikan. Maka makna dari hadis ini, nikmatan maghbunun fihi makathirun minan nas as-sihhatu wal farah, dua kenikmatan yang banyak sekali manusia melalaikan kenikmatan dari Allah ini keduanya. Apa itu? Kesehatan dan waktu luang. Maka dari sini kita mengetahui bahwa kesehatan dan waktu luang adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita yang harus kita syukuri. Disyukuri dengan apa? Dengan memanfaatkan waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah. Maka barang siapa yang apatis, tidak peduli dengan apa yang Allah berikan atas kenikmatan dari dua perkara, tentang kesehatan dan yang kedua tentang waktu luang, dan dia tidak menggunakan untuk menuntut ilmu dan untuk belajar dan juga untuk beribadah, karena menuntut ilmu adalah sebaik-baik ibadah. Seperti di dalam hadis yang sering terulang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidhah 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Maka pergunakanlah busy yourself untuk seeking knowledge, untuk menuntut ilmu sebaik-baiknya ibadah. Dan not waste time, tidak membuang waktu. Di saat mendapatkan badan yang sehat, tidak membuang waktu. Dan juga di saat mempunyai kesempatan emas, tidak mempunyai kesibukan, maka dia pergunakan untuk menuntut ilmu. Karena dua kenikmatan ini, jika tidak disyukuri dengan melaksanakan peribadatan kepada Allah, maka Allah akan murka. Seperti di dalam surat Ibrahim Allah berfirman, "Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Maka Allah telah memandangkan kepada kalian wahai seluruh manusia, jika kalian bersyukur dari apa-apa yang Allah berikan, bersyukur dari badannya yang sehat, kemudian dia sibuk mengamalkan ibadah di antara untuk ilmu, dan begitu pun waktu luang yang mana dia tidak terlalu disibukkan kesehariannya, maka dia pergunakan untuk menuntut ilmu. Maka ini adalah syukur nikmat atas dua kenikmatan ini. Apa balasan Allah? La azidannakum. Maka la azidannakum di sini fi'il mudhari' yang mabni 'ala al-fath, karena masuk kepadanya nun taukid azzaqillah, yang menandakan bahwa maknanya pasti aku akan menambahkan kenikmatan kepada kalian over and over again. Terus bertambah. Sehingga jika dia bersyukur atas kenikmatan waktu yang luang dan kenikmatan rezeki yang lapang, sehingga dia bisa menuntut ilmu, bisa berdakwah kepada Allah, maka Allah akan memberikan la'azidannakum over and over again dari apa yang dia inginkan. Namun kebalikannya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun jika kalian lalai dan kalian kufur atas nikmat Allah, maka tinggal menunggu bahwa azabku sangat keras dan Allah akan mengharamkan dari kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Min asbab zawal nikmah, dari penyebab dihilangkannya kenikmatan dikarenakan kufur kepada nikmat. Dan ini gambarannya juga di dalam surat Saba, di mana Allah memberikan iqab dan azab bagi mereka orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Seperti disebutkan di surat Saba, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatan an yaminin wa shimal kullu min rizqi rabbikum fashkurulah baldatan thayyibatun wa rabbun ghafur fa'adu fa'arsalna alaihim sailal karim. Maka dikatakan kepada kelompok kaum Saba yang mana Allah berikan kepadanya kenikmatan di kanan dan di kirinya taman-taman yang besar yang mengeluarkan buah-buahan dan segala kebutuhan makanan dari penduduk desa tersebut dan kaum tersebut, maka Allah katakan kulu mirizkikum kulu mirizkirabdikum waskurulah, maka makanlah, berbahagialah dengan apa yang Allah berikan kepada kalian dengan memakannya dari rizki-rizki yang Allah berikan kepada kalian, dan bersyukurlah waskurulah dengan melaksanakan ketaatan kepada-Nya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di mana Allah memberikan tanah dan tempat tinggal yang baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun. Namun apa yang mereka lakukan, fa'aradu, maka mereka enggan untuk bersyukur kepada Allah dan mereka kufur kepada nikmat. Fa'arsalna 'alaihim sailal karim, maka Allah hancurkan taman-taman mereka dengan banjir bandang. Maka kedua perkara ini adalah perkara yang harus kita syukuri. Maka di dalam hadis tadi disebutkan maghburun fihima katsirun minan nas, banyak orang yang lalai tidak bersyukur dari dua kenikmatan tersebut. Maka di dalam hadis yang lain Nabi telah memerintahkan kepada kita agar kita melaksanakan zuhud, berijtihad, jihad, menyibukkan diri untuk melaksanakan ibadah sebelum dua perkara ini diangkat oleh Allah. Maka di dalam hadis dari sahabat Amr bin Maimun Al-Audi berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idtanin khamsan qabla khamsin, maka raihlah lima perkara dari kenikmatan Allah sebelum lima perkara ini diganti oleh Allah menjadi keburukan. Hilangkan dari kenikmatan tersebut. Maka ikhtanin, raihlah lima perkara ini, yang mana perkara ini sangat baik sebelum Allah gantikan dengan perkara yang buruk. Yang pertama adalah sababat qabla arad, masa muda sebelum datang nanti masa tua. Maka di saat seseorang dalam keadaan muda dari segi badan yang kuat, berilah menuntut ilmu meskipun jauh, masih di domestik tapi dari Jawa ke Sumatera ataupun dari Kalimantan ke Sulawesi misalnya. Maka ini adalah perkara yang bisa dimanfaatkan oleh sebab. Dan dalam keadaan sebab banyak waktu luang, tidak ada tanggung jawab untuk memberikan makan kepada anak dan istri, maka ibtihan khamsan qabla khamsin, waktu muda yang mana pada waktu muda ada padanya badan yang sehat. Kumbung keluar. Dan disebutkan di dalam dalilannya juga, dan kesehatanmu kegunakanlah ibtanin untuk menuntut ilmu, untuk beribadah sebelum datang waktu sakit. Karena waktu sakit akan susah untuk menuntut ilmu. Bagi naga adalah teknik dan kemampuan monitor kamu, kemampuan keuangan kamu, di saat kamu dalam keadaan jaya raya, pergunakanlah untuk ibadah dan menuntut ilmu. Sebelum datang waktu kemiskinan. Wafiratul qabla subuh. Dan pergunakan waktu-uang sebelum datang waktu yang sangat sibuk, gizi. Sampai-sampai segala urusannya butuh kepada deadline. Harus menulis-menulis arsip yang diperintahkan oleh bosnya, ataupun dia sebagai accounting, buku akuntansinya di akhir bulan tutup buku, maka butuh kepada deadline. Maka dia sibuk. Tidak bisa menuntut ilmu. Maka waktu luang sebelum waktu sibuk. Wahayata qabla mautik. Dan kehidupanmu sebelum engkau meninggalkan dunia ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dari jalan Syaibah An-Amr Ibn Maimun. Dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dari Ibn Abi Syaibah dari jalan Amr Ibn Maimun dari Nabi. Maka di sini anaknya Munqatih. Karena Amr Ibn Maimun meskipun dia adrok al-jahiliyah walam yalqi An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka hadirnya adalah hadis yang mursal. Hadis yang terputus. Namun alhamdulillah telah dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra dan Imam Al-Hakim di Mustadraknya dari jalan Abdullah ibn Sa'id ibn Abi Hind an Abihi Sa'id ibn Abi Hind Ibn Abbas yang lafadznya sama berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam iktanim khamsan qabla khamsin sababa qabla haramik wa sihata qabla saqamik wa ginaka qabla qatrik wa firadha qabla sublik wa hayata qabla mautik. Maka lafadznya lafadz yang sama. Maka hadis ini hadis yang sahih. Semua rijalnya thiqat. Maka dari dua hadis ini kita bisa menjadikan pendalilan bagi kita bahwa kesehatan dan waktu luang adalah dua kenikmatan yang harus kita syukuri agar kita tidak menjadi orang-orang yang syukur kepada nikmat. Maka kita sebagai thalabul ilm yang mempunyai badan yang sehat, syukur dengan banyak beribadah. Banyak melaksanakan murojaah, banyak recitation Al-Quran, banyak bangun malam untuk murojaah Al-Quran dengan sholat malam, dan juga tidak terlalu banyak tidur untuk terus murojaah. Maka pergunakan pula waktu yang luang dan waktu yang sehat. Semuanya untuk menuntut ilmu. Maka kesimpulannya di nasihat yang ke-13 ini, busy yourself with knowledge, not waste the time. Maka sibukkanlah diri-diri kalian dengan terus menuntut ilmu. Dan janganlah membuang-buang waktu yang luang dan kesehatan badan yang Allah berikan kepada kita. Wa naqtafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.